Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada malam yang lalu kita telah mengambil dua jenis badal, yaitu badalul kull min kull dan badalul ba'din min kull. Nah, dan tadi telah kita kerjakan latihan contoh-contoh membuat dua jenis badal ini. Sekarang kita masuk pada jenis yang ketiga, yaitu badalul ishtimal. Badalul ishtimal wa huwa an yakuna bainal badali wal mubdali minhu irtibatun bi ghairil juz'iyyati wal kulliyyah. Yang dimaksud dengan badal ishtimal yaitu apabila antara badal dan mubdal minhunya hubungan, tapi selain hubungan bagian dan keseluruhan. Jadi tidak ada hubungan bagian keseluruhan antara badal dan mubdal minhu, cuman ada hubungan. Nah, tapi tidak bisa dikatakan sebagiannya atau keseluruhannya, ini maksudnya. Ini namanya badalul ishtimal. Maka pokoknya kalau ketemu antara badal dan mubdal minhu itu irtibat, yaitu apa, keterkaitan, yaitu hubungan erat antara badal dan mubdal minhu, tapi tidak bisa dikatakan sebagiannya, tidak pula bisa dikatakan keseluruhannya, maka itu badalul ishtimal. Nahu kaunika, contoh perkataanmu, nafa'ani Zaidun ilmuhu. Nafa'ani Zaidun ilmuhu. Zaid telah memberikan manfaat kepadaku, atau Zaid itu bermanfaat bagiku. Apanya? Ilmunya. Jadi ilmuhu sebagai apa? Badal dari Zaid. Ada hubungan antara Zaid dan ilm? Tidak. Tidak. Zaidun dan ilmuhu, itu ada hubungan tidak? Jelas ada hubungan, tapi bisakah dikatakan sebagian atau keseluruhan? Tidak bisa ya, tidak. Ilmuhu tidak dikatakan keseluruhan Zaid, tidak pula bagian sebagian Zaid, setengah, seperempat, tidak. Namanya badal ishtimal. Nafa'ani Zaidun ilmuhu. Wa'azadani Bakrun taubuhu. Menakjubkan Abu Bakar pakaiannya. Intinya yang menakjubkan adalah apa? Pakaian si Bakar. Dan disebutkan yang mubdal minhu ini sebagai apa kemarin? Disebutkan yang mubdal minhu, padahal yang menjadi maksud adalah badal. Dalam kalimat ini, a'jabani Bakrun thawbuhu, yang menjadi maksud adalah apa? Thawbu Bakrin, ya tidak? Disebutkannya Bakr, a'jabani Bakrun, sebagai mubdal minhu, sebelum badal, fungsinya apa? Untuk apa ini disebutkan mubdal minhu, Ahmad? Untuk? Tafsir itu badalnya. Sekarang mubdal minhunya. Kalau disebutkan mubdal minhu, apa Ridwan? Kejelasan sama tafsir kakak adik, cuma beda negara. Untuk dijelaskan, kemarin ada untuk tamhid, tamhid. Sebagai tamhid, a'jabani Bakrun thawbuhu. Perhatikan pada halaman 133. Baik. Wa huwa al-maqsudu bil hukmi wa huwa al-adli. Baik, perhatikan. Wa innama dzukira lafdul khalifati ay al-mubdal minhu tamhidan. Jadi ingat-ingat, jadi disebutkannya mubdal minhu itu sebagai tamhid. Untuk apa? Pengantar, sebagai mukaddimah. Fakullu min ilmuhu wa taubuhu. Nah sekarang kenapa di sini perhatikan min huruf jar ya tidak? Min huruf jar. Setelahnya kok tetap ilmuhu wa taubuhu, tidak kita katakan ilmihi wa taubihi. Jarnya fanibillah dikarenakan yang diinginkan adalah hikayat. Makanya dikurung. Fakullu min ilmuhu wa taubuhu maksudnya menghikayatkan kata pada apa contoh di atas. Nafa'an yuzaidun ilmuhu wa ajabani bakrun taubuhu. Baik. Makanya tetap harokatnya walaupun ada huruf jar min. Nah, masing-masing dari kata ilmuhu dan taubuhu ini badalu ishtimal, badal ishtimal. Wal badalu huna laisa huwa nuqal minhu kama huwa fi badali kul min kul. Dan badal di sini bukan dia itu na'am hakikat mubdal minhu, bukan. Ya. Sebagaimana dalam badal kul min kul. Kalau dalam badal kul min kul ja'a Abu Hafsin Umar. Abu Hafsin ya Umar itu sendiri ya tidak. Umar ya Abu Hafsin. Sekarang kalau kita katakan nafa'ani Zaidun ilmu, tidak kita katakan ilmu itu adalah Zaid, Zaid adalah ilmu. Bisa enggak? Enggak bisa. Walaysa juz'an haqiqiyan minal mubdal minhu, tidak pula na'am ilmu huda taubuhu itu bagian yang hakiki dari mubdal minhu. Kama huwa bi badali ba'dan minkul, sebagaimana dia na'am ada pada badal ba'd minkul. Kalau badal ba'd minkul jelas itu merupakan bagian yang hakiki, nisfuhu, thuluthuhu, na'am rubu'uhu, na'am. Baik. Jadi ada hubungan tapi tidak hubungan bagian atau keseluruhan. Ini badal ishtimal. Nah, tugasnya buat contoh badal ishtimal dua saja. Nah, contoh badal ishtimal dua. Ar-rabi' badalul ghalal. Ay badalun anil lafzi allazi huwa ghalatun wa huwa al-mubdal minhu. Maksudnya itu badal dari lafaz yang itu adalah kekeliruan. Wa huwa al-mubdal minhu yaitu mubdal minhu. Jadi keliru. Yang keliru itu na'am adalah mubdal minhu dan yang diinginkan sebenarnya adalah badal. Maka badal ini ibarat ralat. Karena keliru dalam menyebutkan mubdal minhunya. Paham? Badal anil lamdil ladhi huwa ghalat. Ini badal ghalat yaitu sebagai pengganti dari lafaz yang terucap karena kekeliruan. Nah, lafaz yang keliru ini posisinya dalam susunan ini sebagai apa? Abang Dilbar. Lafaz yang keliru itu apa? Badal atau mubdal minhunya? Mubdal minhu itu yang keliru. Kemudian yang benar yang diinginkan apa? Badalnya atau mubdal minhunya? Badalnya. Ya paham? Contohnya perhatikan mithlu qaulika ra'aitu Zaidan al-Farasa. Sekarang badalnya mana? Badalnya mana? Talibang. Ra'aitu Zaidan al-Farasa. Badalnya mana? Hah? Badalnya mana Ukasha? Hah? Badalnya mana Riki? Al-Farasa. Zaidan sebagai mubdal minhu. Jadi apa? Dia menginginkan untuk mengatakan na'am ra'aitul farasa. Aku melihat seekor kuda. Cuman keliru ya Fani. Keliru kan dari tadi sedang ngomong-ngomong tentang Zaid atau sedang apa mikirkan Zaid datang enggak. Ternyata keliru. Ra'aitu Zaidan al-Farasa. Nah, aku melihat Zaid, salah. Maksudnya adalah kuda. Baik. Aradta an taqula ra'aitul farasa. Engkau ingin untuk mengatakan ra'aitul farasa, aku melihat seekor kuda. Fa ghalitta fa qulta Zaidan. Kemudian engkau keliru, maka engkau katakan ya Zaidan. Keliru, sehingga engkau mengatakan Zaidan. Tsumma nataqta bis-shawab, kemudian engkau ucapkan ya dengan benar fakulta al-farsa. Nah, maka kemudian jadinya ra'aitu Zaidan al-farsa. Ra'aitu Zaidan al-farsa. Baik, mungkin sama-sama hitamnya dari jauh hitam, sama-sama hitam ra'aitu Zaidan al-farsa. Baik. Wal ahsan fi hadza an ta'ti ma'ahu dibal, sehingga tidak menimbulkan salah paham. Mungkin nanti kalau Zaid tahu kamu ngece ya, dikira saya kuda. Bisa. Nah, jadi tengkar. Nah, makanya bagus didatangkan kata bal. Fatakun ra'aitu Zaidan balil farasa. Sebagai apa? Di sini bal fungsinya? Hah? Apa? Arif. Hah? Apa fungsinya? Sebagai amru atof, tapi apa maknanya? Untuk apa? Lil idrom. Nah, lil idrom. Ra'aitu Zaidan balil farasa. Kalau seperti ini, tidak, tidak akan tersinggung. Dan juga untuk apa? Untuk menghindari kesalahpahaman, dikiranya itu laqab. Ra'aitu Zaidan al-farasa. Ra'aitu Zaidan al-asada. Nah, dikiranya itu laqab. Sudah senang-senang, ya Masya Allah, aku dilaqab jadi kuda. Nah, nah, tapi padahal batal amalan. Dan kalau ada huruf bal, ifanillah, maka bal itu harfu afin lil idrom, kemudian al farasa maktufun na'am ala ba ala zain. Wa maktuful mansubi mansubun. Bisa dilihat di bawahnya. Nah, ini empat jenis badal. Baik. Fawaid wa tanbihat. Badalul kul min kul sammahu Ibnu Malik al-badalul mutabiq. Nah, dan ini penamaan yang lebih bagus sebagai faedah dalam alfiyah. Nah, Ibnu Malik rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau menamakan badal qul min qul dengan istilah al-badal al-mutabiq. Jadi ada tiga istilah, badal qul min qul, badal syai' min syai', juga badalul mutabiq. Kenapa? Liwuquhi bismillah ta'ala. Karena apa? Nah, terjadinya penggunaan badal yang seperti itu pada nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak bisa kita katakan badal kul min kul. Nah, karena apa? Tidak ada hubungan antara itu dengan hubungan bagian atau keseluruhan. Sebagai bentuk apa? Bentuk adab saja, teman. Sebagai bentuk adab. Nahwu ila siratil azizil hamid. Allahi. Surat apa ini? Ibrahim. Nah, tayyib. Ila siratil azizil hamid Allahi. Nah, labdul jalalah Allahi ghanibillah. Wallahi badal minal aziz, badalul mutabik, yang badal mutabik. Wala yuqal badal kun min kun, tidak dikatakan itu badal kun min kun. Paham? Baik. Kita berangkatlah hari ini kan itu berencana seminggu di rumah tidak lalu. Nah, ila siratil azizil hamid. Kemudian, nah, biidni rabbihim ila siratil azizil hamid. Baik. Al azizil hamid. Kemudian badalnya Allahi. Kemudian yang kedua, min mawadi badal syai' min syai' al-badalul mutabiq, atau disebut juga badal mutabiq, al-ismu dhahir al-mu'arraf bi-al ba'da ismi isyarah. Nah, ini faedah na'am atau tips yang bagus teman-teman. Di antara tempat-tempat di sana penggunaan badal syai' min syai' atau dengan istilah yang lebih bagus badal mutabi. Al-ismu dhahir al-mu'arraf bi-al ba'da ismi isyarah. Isim dhahir yang apa? Yang nah, makrifatnya dengan al setelah isim isyarah. Nahwu qawlihi ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa la taqrabu hadhihi syajarata." Hadhihi syajarata. Hadhihi na'am isim isyarah. Na'am hanya bukan bihi isim isyarahnya. Fi mahalli apa ini? Mamniun ala al-kasri fi mahalli. Apa kedudukannya? Indra. Wala taqrabu, jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Kedudukannya sebagai fi mahalli nasbi maf'ulun bi ta'in. Kemudian asyjarata badal. Pokoknya kalau nah setelah isim isyarah itu ada na'am kata dan punya al hadhila hadzal masjid hadhihi syajaratu maka ba na'am asyjarah al masjid yang datang setelah isim isyarah itu badal apa? Badal apa sih? Ha? Nah, sinyalnya yang kuat. Ha, badal apa? Badal mutawfik atau badal syekh min syekh. Kemudian yang kedua, al-ismu badal kunya, nama setelah kunya. Nahu radhiyallahu an Abi Hafsin Umar bin Khattab. Baik. Kalau ada nama setelah kunya, maka itu badal mutawfik. Al-amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Ini badal mutawfik. Kemudian al-ismu ba'da laqab. Tadi dan amiril mu'minin Umar. Baik. Nama setelah laqab. Tahu rahimallahu Zain al-Abidin Ali ibn al-Husain. Baik. Ini sebagai apa? Sebagai badal mutawfik. Kalau ada nam isim jatuh setelah apa laqab, maka itu badal mutawfik. Juga apabila setelahnya nama kemudian ibn. Ibn yang pertama kali itu badal. Nah, Umar tidak kita katakan radhiyallahu an Abi Hafsin Umar, kalau di sini apa? Umar ini Khattab. Kenapa? Karena dia badal dari Abi Hafsin majrur Umar bin Khattab. Kalau yang kedua, rahimallahu Zainal Abidin Ali apa? Ibna. Ya, Ibnal Husain. Jadi kalau ibn yang pertama kali setelah nama alhamdulillah, maka itu badal. Contohnya misalnya. Baik. Ja'a telah datang Muhammad bin Abdullah. Telah datang Muhammad bin Abdullah bin siapa? Abdul Muttalib membawa risalah. Baik, berarti apa? Ja'a bagaimana membacanya? Telah datang Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Muhammad ibnu Abdullah terus ibnu atau ibni lagi? Hah? Yang kedua ibni. Ja'a Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib. Ya, karena apa? Yang setelah itu dia apa? Dia mudah-mudah ini terus. Tapi yang pertama kali itu adalah apa? Sebagai badal. Paham? Paham tak? Maka ketika membaca jangan meniru-meniru. Cuman memang kadang kalau kita baca cepat, nah di awal biasanya cok, naam, apa, keliru, kepleset ketika membacanya. akhirnya dimacrubkan semua. Nah, ini keliru. Jadi imna yang pertama setelah nama ini juga badal kun min kun, dan nah, harokatnya berarti yang mengikuti mubdal min hunya. Baik, ingat-ingat. Berarti kan ya Allah. Nah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, sirata sebagai badal kun min kun. Untuk apa? Mubdal min hunya mana? Sirat yang kedua. Nah, badal mubdal min hunya mana? Bakhtiya. Sirat yang pertama. Dibahami yang belum paham? Berusaha memahami. Kumillahi la illa qalila nisfahu. Ini juga kemarin saya berikan contoh dari Naam. Nisbahu sebagai badan dari mana? Mubdal min hunya mana akbar? Al-layla. Badal apa ini? Badal ba'd min kun. Baik. Ada burung ya Rab secara keseluruhan dibaca. Kemudian tawar ini dikerjakan dengan sini. Berarti dengan ini kita selesai dari apa? Marfu'at. Marfu'at. Baik. Kemeroja manfaat yang tujuh. Berarti apa? 2/3 dari pembahasan nahwu kafalimah sudah kita ambil. Nah, tinggal mensubat, baik kemudian apa? Menjerurah. Nah, sudah selesai. Baik, semoga sebelum Ramadan kita selesai dari ini. Barakallahu fiikum wa barakallahu fiikum. Assalamualaikum.